Itu jawabannya. Alasan kenapa beliau tidak menyebutkan tamasuk di kitab wa sunnah, karena itu merupakan perkara yang semua pihak mengklaim. Iya. Semua firqah sekte yang ada di dalam Islam semuanya mengklaim bahwasanya di ayat ketiga mereka adalah berbeda dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Iya. Para kalau tidak LDI-nya, kewarisnya, Islam Jamaah, semua mengklaim di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Makanya beliau tidak menyebutkan itu dalam poin pertama kita. Tapi beliau langsung menyebutkan sesuatu yang membedakan antara firqah-firqah tadi dengan firqah yang diridhai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan kelompok yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung disebutkan poin pertama, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah berpegang teguh dengan apa yang para sahabat ada di atasnya dan berusaha untuk meneladani mereka. Lalu pertanyaan kedua, yang poinnya tadi sudah hampir disebutkan oleh Mas Febri, kenapa harus para sahabat? Nah, iya. Apa kelebihan mereka? Apa keistimewaan mereka? Kenapa kita semua tidak diberikan kebebasan untuk memahami dan menafsirkan Al-Qur'an? Kenapa harus para sahabat? Jawabannya apa? Ari ono? Karena para sahabat itu yang direkomendasi Rasulullah alaihi wasallam. Terus? Sallallahu alaihi wasallam menerapkan barakallahu'alaikum ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga penafsiran mereka jelas tidak akan meleset. Apa yang mereka pahami tentang wahyu Allah dan juga apa yang disampaikan oleh Rasul tidak akan meleset. Barakallahu'alaikum. Saat itu Islam mereka ambil dari apa? Sumbernya langsung. Adapun orang-orang yang datang setelah mereka, barakallahu fikum, itu sudah apa? Tercampuri. Barakallahu. Poin yang ketiga, harusnya itu poin pertama. Tidak disebutkan malah. apa? Siapa namanya? Lupa terus. Chris. Aris. Iya. Chris. Lis. Iya. Mas Listianto. Nah, itu yang pertama harus disebutkan. Karena para sahabat langsung mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang atau kaum yang diridhoi dan para ulama itu ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radhwan. Barakallahu. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Masih dari poin yang pertama. Dari ucapan Imam Ahmad bahwasanya prinsip Ahlussunnah adalah berpegang teguh dengan apa yang ada padanya para sahabat dan berupaya meneladani mereka. Dari situ barakallahu fiikum bisa kita ambil faedah wujubu al-intisabi ila manhajis salafi. Dari ucapan Imam Ahmad bisa kita ambil faedah wajibnya menyandarkan diri kepada manhaj salaf. Atau dengan kata lain, wajibnya memahami agama ini dengan pemahaman salaf. Makanya mereka-mereka yang berupaya mengamalkan hal ini dinamakan dengan apa? Salafi. Iya. Antum salafi? Naam. Ana salafi. Iya. Bermanhaj salaf. Barakallahu. Maka di sini perlu kita memiliki ilmu agar ketika kita berhadapan dengan kaum muslimin yang mereka masih barakallahu buta, masih belum tahu tentang apa itu salafi, walaupun sekarang yang namanya salaf atau salafi itu sudah mulai membahana di Indonesia Raya ini. Ada yang menyambut dakwahnya dengan gegap gempita, ada yang menyikapi dakwah salafi atau salaf ini dengan kumis yang kebakaran. Kenapa saya bilang kumis? Karena mereka mencukur jenggotnya. Iya, gak punya jenggot, jadi kumisnya kebakaran. Barakallah. Sehingga dengan segala upaya mereka berupaya tanfirul ummah, membuat umat ini lari, membuat kaum muslimin itu takut dengan segala sesuatu yang berbau salafi, dengan segala macam isu yang mereka hembuskan. Salafi itu grupnya teroris. Itu yang paling mantap sudah senjata mereka untuk nakut-nakuti kaum muslimin. Ketika barakallahu fikum ingin mengaji di majlis ta'lim salafi, jangan taklim di majlis ta'lim salafi, nanti kamu bisa jadi teroris. Barakallahu. Nanti kamu bisa jadi orang yang terkucilkan dari masyarakatmu. Dan yang semisal dengannya. Maka di sini anda harapkan kita semua yang ada di sini bisa memberikan pencerahan kepada kaum muslimin, memberikan gambaran kepada kaum muslimin salafi itu seperti apa. Barakallahu. Sehingga dipahami baik-baik, dicatat baik-baik faedahnya. Baik, salaf secara bahasa maknanya adalah al-mutaqaddim as-sabiq. Salaf secara bahasa maknanya adalah al-mutaqaddim as-sabiq, sesuatu yang mendahului, itu namanya salaf. Sesuatu yang lebih dulu, itu secara bahasa. Salaf itu adalah sesuatu yang lebih dulu. Hal ini barakallahu fikum terdapat dalam beberapa nas Al-Qur'an dan Sunnah. Kalimat salaf itu sudah ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti pada surat Az-Zukhruf ayat ke-56. Dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-56. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faja'alna minhum salafan. Faja'alna minhum salafan wa mathalan lil akharin. Ja'alna minhum salafan wa mathalan lil akharin. Disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya mengenai tafsir ayat ini, kata beliau, as-salaf man taqaddama minal aba. Faja'alnahum mutaqaddimina liyatta'idu bihim al-akharin. Kata beliau, salaf maknanya adalah man taqaddama, orang-orang yang lebih dulu dari kita, dari bapak-bapak kita, leluhur-leluhur kita. Itu namanya salaf, orang yang lebih dahulu dari kita. Adapun maksud ayat ini faja'alnahum, maka kami jadikan bagi mereka, pendahulu-pendahulu mereka, bapak-bapak mereka, leluhur-leluhur mereka, sebagai apa? Contoh, agar orang-orang yang datang setelah mereka bisa mengambil nasihat dan ibrah. Sehingga maksud dari ayat ini, Allah menjadikan orang-orang yang lebih dahulu daripada kita generasinya, ya, itu sebagai apa? Contoh, sebagai sesuatu yang kita ambil ibrah darinya. Dan itu umum, ya. Terkadang dalam hal kebaikan, cukup banyak contohnya dari kalangan orang-orang pendahulu kita. Terkadang juga barakallahu fikum kita mendapatkan pelajaran dari mereka dalam hal keburukan. Dalam artian barakallahu fikum kita menjauhi sebab-sebab yang membuat mereka terjatuh dalam keburukan. Sehingga yang namanya salaf mereka dalam keterangan ayat ini barakallahu fikum, iya, itu sebagai contoh bagi kita. Kalau dalam hal kebaikan kita ikuti, kalau dalam hal keburukan berarti kita harus menjauhi, mengambil pelajaran. Ini yang menyebabkan mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjauhi sikap-sikap yang menjadi penyebab mereka dihukum. Al-muhim, kesimpulannya salaf itu adalah orang yang mendahului kita, generasinya yang lebih dulu daripada kita, itu namanya salaf. Adapun dari hadis barakallahu fikum dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dalam percakapan yang cukup panjang antara Rasul dengan dengan Fatimah, ya, putrinya beliau. Di mana ketika Fatimah masuk menemui Rasul, barakallahu fikum, tayyib, menangis, meneteskan air mata melihat keadaan sang ayah yang sudah mendekati ajalnya. Namun setelah Rasul melihat kesedihan Fatimah, Rasul memberikan bisikan kepada Fatimah, dan setelah itu Fatimah tersenyum. Kemudian Rasul barakallahu fikum menyebutkan kepada Fatimah, yang itu kita jadikan syahidnya, kata Rasul, ni'mas salafu ana laki, ni'mas salafu ana laki, sebaik-baik pendahulu bagimu wahai Fatimah adalah aku. Sebaik-baik pendahulu bagimu adalah itu kalimat salaf dalam Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu. Adapun kalimat salaf dalam ucapan, iya, para ulama mutaqaddimun juga sudah ada. Seperti barakallahu fikum, ucapan Imam Abdullah ibn al-Mubarak yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kana yaqulu ala ru'usil ashhad. Dulu Ibn al-Mubarak pernah berkata di hadapan orang-orang khalayak ramai. Beliau mengatakan, da'u Amr ibn Thabit fa innahu kana yasubbu salaf, yakni as-sahabah. Kata Ibnu Mubarak di hadapan orang banyak, ya, tinggalkan Amr bin Thabit karena dia mencela salaf. Maksudnya adalah para sahabat. Maksudnya adalah para sahabat. Dia ada tiga, ya, dari Al-Quran kalimat salaf itu disebutkan. Dari hadis kalimat salaf juga disebutkan. Dari ucapan barakallahu fikum imam-imam mutaqaddimin juga disebutkan. Adapun makna salaf secara istilah, makna salaf secara istilah, disebutkan oleh Al-Allamah As-Safarini dalam kitab Lawami'ul Anwar, dalam kitab Lawami'ul Anwar, beliau mengatakan, al-muradu biman habis salaf, yang dimaksud dengan madhab salaf adalah makana alaihi sahabatul kiram, adalah apa yang ada di atasnya para sahabat Rasul yang mulia. Wa a'yani tabi'ina lahum bi ihsan, dan dari kalangan para tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu generasi setelah para sahabat, dikenal dengan generasi tabi'in. Barakallahu fiik. Wa atsba'ihim, dan pengikut-pengikut mereka. Wa a'immatuddin mimman syuhidalahu bil imamah. Dan juga masuk dalam kategori salaf adalah imam-imam di dalam agama ini. Seperti imam-imam madhab, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Auza'i, As-Sauri, barakallahu. Yang dipersaksikan akan keimamannya, artinya disepakati, tidak ada yang meragukan mereka adalah imam. Wa uriba azamu sya'nihi, dan dikenal ya keagungan kedudukan mereka fiddin, di dalam agama ini. Wa talaqqan nasu kalamahum khalafan an salafin, dan di mana manusia menukilkan, mengambil ucapan-ucapan mereka dari generasi ke generasi. Itu adalah salaf. Ya. Jadi salaf itu adalah para sahabat, tabi'in, asbabut tabi'in, kemudian imam-imam ahlus sunnah yang disepakati. Itu salaf. Barakallahu. Ya. Sehingga dari keterangan beliau barakallahu fikum, baik, jelas bagi kita bahwasanya salaf itu bukan hanya berbicara tentang masa atau zaman. Tidak semua orang yang berada di masa para sahabat dikatakan sebagai salaf. Tidak semua orang yang berada di masa tabi'in dikatakan salaf. Tidak semua orang yang berada di masa atba'ut tabi'in dikatakan salaf. Ya. Kenapa? Barakallahu fikum. Karena cukup banyak di masa tersebut kelompok-kelompok yang sudah ya diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang-orang Khawarij itu ketika Rasul masih hidup. Iya, seperti Zulkhaisirah yang barakallahu fikum dengan lancang mengatakan kepada Rasul, "Idil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Itu ada di masa para sahabat. Apakah mereka mereka ini dikatakan sebagai salaf? Tidak. Di masa para barakallahu fikum tabi'in, atba'u tabi'in, sudah ada bibit-bibit penyimpangan. Rafidhah, Khawarij, Jahmiyah, Murji'ah, barakallahu fikum, Karramiyah, dan yang semisal dengannya. Ya kan? Mereka kan berada di tiga generasi tersebut. Sehingga yang namanya salaf bukan hanya berbicara tentang masa atau zaman, tetapi lebih fokusnya barakallahu fikum kepada ittiba. Iya. Artinya orang-orang yang berada pada generasi tersebut, dan mereka ini barakallahu fikum memiliki prinsip mutaba'ah, yaitu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya barakallahu fikum, ayat para ulama selalu menambahkan keterangan salafus saleh. Iya, itu lebih detail. Selalu mereka mengatakan salafu as-salih, pendahulu-pendahulu kita yang saleh. Itu menunjukkan bahwasanya salaf bukan hanya membahas dalam bab zaman, tapi juga mutabah, sejauh mana mereka mengikuti barakallahu fikum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada yang mengatakan dirinya ana salafi, ana ikut pengajian salaf, maksudnya adalah barakallahu fikum dia orang yang berupaya mengikuti jejak para sahabat, tabi'in dan asba'u tabi'in. Sehingga yang namanya salaf atau salafi barakallahu fikum itu lebih tepatnya diartikan metode dalam memahami agama. Ya. Jadi dia bukan sebuah barakallahu fikum ormas, ya. Ormas salafi enggak ada. Makanya kalau antum tanya teman-teman yang ngaji salafi, tuanya siapa? Mereka akan bingung jawabnya. Siapa ya ketuanya? Hah? Iya. Ketua pengajian salafi itu siapa? Bingung jawabnya. Karena memang enggak ada bahas masalah ketua salafi itu. Salafi bukan ormas. Bukan partai. Barakallahu fikum, ya. Salafi atau salafiyah itu adalah metode dalam memahami agama. Metode yang benar, metode yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, standarisasinya adalah pemahaman salaf, pemahaman para sahabat, tabi'in dan atba'u tabi'in. Nah, oh, itu dia. Baik. Dan barakallahu fikum. Cukup banyak dikatakan oleh para imam bahwasanya menisbahkan diri kepada salaf itu merupakan perkara yang wajib. Ya, selain dari ucapan Imam Ahmad tadi, tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal ibtida'u bihim. Artinya harus, ya, harus dalam beragama mengikuti salaf. Dikatakan barakallahu fikum oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan wala aiba ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa tazza bihi. Kata Ibnu Taimiyah, wala aiba, tidak ada aib atas orang yang menampakkan madhab salaf. Enggak ada aib, enggak ada celaan, ya, bagi mereka-mereka yang berupaya untuk menghidupkan madhab salaf, mulai dari yang namanya barakallahu fikum penampilan, ya, barakallahu fikum dengan jenggot yang dipelihara, ya, dengan barakallahu fikum model celana, pakaian yang di atas mata kaki. Barakallahu fikum dengan, ya, wanita-wanita barakallahu fikum yang menutup auratnya, ya, gunakan cadar barakallahu fikum dengan sholatnya yang nyunnah barakallahu fikum dengan sikap mereka barakallahu fikum yang berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan, tidak ikut dengan acara-acara kebid'ahan. Kata beliau, tidak ada aib bagi mereka yang menampakkan hal tersebut di tengah-tengah masyarakatnya. Tidak ada aib. Tidak mengapa. Dan tidak ada aib bagi mereka untuk mengatakan ana salafi. Ya. Barakallahu. Bal kata beliau, yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq. Bahkan wajib menerima hal tersebut dengan kesepakatan para ulama. Barakallahu. Li'anna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Beliau memastikan. Karena yang namanya madhhab salaf tidaklah dia melainkan kebenaran. Ya. yang beliau katakan di sini apa? Madhab salaf itu pasti benar. Tapi kalau person-personnya belum tentu. Ya. Kalau madhab salaf pasti benar. Artinya mengikuti para sahabat, memahami dengan pemahaman para sahabat. Adapun person-personnya belum tentu. Ya kan? Karena cukup banyak barakallahu fikum orang-orang yang mengaku ana salafi. Ana ikut pengajian salafi. Barakallahu. Tapi belum tentu benar. Iya, belum tentu benar. Barakallahu. Beda ya. Ketika Ibnu Taimiyah mengatakan karena mazhab salaf itu pasti benar, dengan orang yang mengaku sebagai salafi itu beda. Kalau orang mazhabnya pasti benar, tapi kalau orangnya belum tentu. Barakallahu. Baik. Terkait dengan orangnya barakallahu itu gampang caranya ya, tinggal dicocokkan. Iya. Dengan barakallahu fikum amalan, dengan perbuatan dan ucapan. Kalau apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan sesuai dan sejalan dengan apa yang dipahami oleh salaf barakallahu fikum, maka dia berada di atas jalur yang benar. Tapi kalau hanya mengaku ana salafi, ana ikut pengajian salafi, namun tindak tandunya, pernyataannya, perbuatannya justru menyelisihi ya, apa yang dibimbingkan oleh salaf, maka barakallahu fikum kita katakan pengakuan Anda dusta. Pengakuan Anda dusta. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga barakallahu fikum mungkin kita sering ditanya, ya. Apa sih beda pengajian Anda dengan yang di sana? Kayaknya kitab yang dikaji sama, ulama yang jadi rujukan sama, ya. Gaya-gaya berpakaiannya ya hampir mirip-mirip lah. Walaupun bagi mereka yang jeli tahu perbedaannya. Iya, barakallahu. Baik. Maka jawabannya barakallahu fikum, yang membedakan ya antara kita dan mereka adalah amalan, praktek. Barakallahu fikum. Iya. Penerapan apa yang disampaikan itu sama dengan apa yang dilakukan. Sebagai contoh, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai imam salafiyin, beliau pernah berpesan, wattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada dunia, takutlah kalian kepada fitnah wanita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada orang-orang beriman untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Artinya barakallahu fikum salaf dalam praktek mereka ya, tidak bergampang-gampangan dengan yang namanya apa? Al-ikhtilaf. Ya. Bercampur baur barakallahu fikum antara laki-laki dan wanita dengan yang bukan mahram. Bahkan barakallahu fikum, iya, praktek salaf, bagaimana mereka khawatir terhadap barakallahu fikum fitnah wanita itu luar biasa. Iya, barakallahu fikum. Sa'id ibn Musayyib barakallahu fikum, ketika beliau sudah tua renta, beliau sambil mengatakan, iya, saya lebih baik barakallahu fikum dititipkan barakallahu fikum sebuah harta yang besar daripada dititipkan seorang budak wanita padahal dia sudah tua renta. Beliau lebih takut dengan fitnah wanita daripada fitnah harta. Itu ya, itu salah. Mereka tidak bermudah-mudahan barakallahu fikum terkait dengan fitnah wanita. Maka dari situ barakallahu fikum kita bisa menilai pengajian-pengajian yang ada. Ya. Yang mungkin mereka mengklaim dirinya barakallahu fikum mengikuti salaf. Ya tinggal dia saja. Barakallahu fikum. Antara ustadznya dengan madu'unya yang wanita barakallahu fikum tidak ada hijab. Iya. Ustadznya bebas barakallahu fikum ingin berdialog dengan ibu-ibu atau mbak-mbak yang ada di hadapannya tanpa hijab barakallahu fikum. Dan sebaliknya berinteraksi barakallahu fikum. Yang demikian tidak pernah dilakukan oleh salaf. Model tarbiyah yang seperti itu barakallahu. Dari situ barakallahu fikum, kalau seorang muslim dia insaf adil. Iya. Dia jeli, dia peka. Dari situ dia sudah bisa menilai. Iya. Ini modelnya bukan model salafi. Bukan model dakwahnya salaf. Ta'lim yang campur baur seperti itu. Barakallahu. Apa ya semisal dengannya barakallahu fikum? Seperti dalam hal politik, iya, salaf sangat jelas barakallahu fikum, tayyib, iya, mereka menjauhi yang namanya politik, khususnya dalam bab demokrasi, barakallahu fikum, iya, tayyib. Kalau ada dai-dai yang ikut berpolitik barakallahu fikum, kemudian dia mengklaim dirinya adalah pengikut salaf. Barakallahu fikum, ketahuilah maka dia telah dusta dalam pengakuannya. Barakallahu. Ada yang semisal dengannya. Wallahu taala alam bissawab. Apa yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala barakallahu fikum itu diperkuat. Kenapa kita harus barakallahu fikum mengembalikan menyandarkan diri kepada madzhab salaf, dan bahkan sebagian para ulama mengatakan seorang muslim harus bangga ketika mereka menisbahkan diri mereka kepada salaf karena itu merupakan sebuah kemuliaan. Tapi ketika Anda perlu diingat mengatakan ana salafi, konsekuensinya berat. Jadi bukan hanya berkata ana salafi, tapi barakallahu fikum Anda harus menjalankan konsekuensinya. Jadi segala bentuk amalan-amalan sahabat harus berupaya Anda terapkan, harus berupaya Anda tiru barakallahu fikum. Kalau tidak, maka ucapan itu akan menjadi bumerang bagi Anda. Barakallahu fikum. Ucapan beliau barakallahu fikum dikuatkan oleh ucapan Abul Aliyah Ar-Riyahi, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya terkait dengan ayat ihdinas siratal mustaqim. Surat apa ini? Panggil ini Al-Fatihah. Dari barakallahu fikum Hamzah ibn Mughirah, kata beliau, sa'altu Abul Aliyah an qawlihi ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Saya pernah bertanya kepada Abul Aliyah tentang makna ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka Abu Al-Aliyah Ar-Riyahi beliau mengatakan, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu Abu Bakar wa Umar. Kata Abu Aliyah, yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau, terutama Abu Bakar dan Umar. Sehingga barakallahu fikum dalam sholat kita, surat Al-Fatihah yang sering kita baca, rukun dalam sholat, makna ihdina siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus, artinya di jalan Rasulmu dan sahabat-sahabat beliau. Maka kata barakallahu fikum Hamzah ibn Mughirah, fasa'altu al-Hasan, maka saya pun bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri dan saya beritakan tentang jawaban Abu Ali. Bagaimana menurut jenengan? Saya tanya tafsir ayat ini kepada Abu Ali, beliau katakan ihdinash shiratal mustaqim itu maksudnya adalah Rasul, para sahabat, Abu Bakar dan Umar. Kalau menurut sampean bagaimana? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan shadaqah wa nasah. Shadaqah wa nasah. Benar apa yang dikatakan oleh Abu Aliyah dan beliau telah memberikan nasihat yang bagus. Barakallahu. Dan beliau telah memberikan nasihat yang bagus atau yang baik. Barakallahu. Sehingga dari situ barakallahu fikum menjadi dalil dari Al-Qur'an bahwasanya wajib bagi kita untuk mengembalikan pemahaman agama ini dan menisbahkan diri kepada salam. Barakallahu. Wallahu taala alam bissawab. Asy-Syaikh Al-Albani barakallahu fikum ada penjelasan yang menarik. Beliau pernah ditanya terkait dengan nama salafi ini, memang sebagaimana yang saya sebutkan tadi ada pihak-pihak yang risih dengar nama salafi. Gitu ya. Pokoknya kalau sudah dengar salafi, salaf itu pokoknya kupingnya panas barakallahu. Dan itu orangnya macam-macam ya. Ada yang memang barakallahu fikum orangnya dari hatinya memang sudah jelek, tidak suka dengan barakallahu fikum yang baik. Ada juga orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti, terkena syubhat dari ahli batin. Sehingga ada orang-orang yang memang risih dengan dengar nama salafi. Pokoknya kalau tahu aja, ya ada orang ngomong anak salafi, itu dia pengennya mau mukulin. Saking bencinya dengan yang namanya salafi. Ya, entah dikatakan teroris atau dikatakan orang yang egois, sok benar sendiri, ya. Dia sendiri yang benar, yang lain salah. Terus juga kadang mereka mengatakan salafi itu ya seolah-olah dia yang membeli kaplingan surga, dia yang menentukan, yang lain dia katakan masuk neraka, dia sendiri yang masuk surga. Banyak ya yang mengatakan demikian, ya. Salafi itu pemonopoli yang namanya surga. Dia yang menentukan, kamu masuk neraka, kamu final, kamu final. Ada yang seperti itu, risih dengar nama salafi. Asyir Al-Abbani pernah ditanya, limada la yutraku salafiyun hadhi tasmiyah. Syekh, kenapa sih kaum salaf itu tidak meninggalkan saja nama seperti ini? Bukankah di zaman Rasul enggak ada itu namanya salafi-salafian? Semuanya mengaku sebagai anak muslim. Ya, kenapa sih pakai nama-nama salafi-salafi? Ya itu bikin perpecahan umat. Ya, sudahlah, enggak usah pakai nama salafi, anak muslim begitu saja. Kenapa? Ya, enggak usah pakai nama salafi-salafi. Firqoh sesat sudah banyak sih. Kok ditambah lagi dengan nama salafi, tambah bingung orang. Sudah kasih muslim saja sudah cukup. Baik. Kita lihat jawaban beliau. Jawaban beliau cukup cerdik. Beliau mengatakan qal in khali'u antum minal intisabi lil hizbil fulani wal hizbil fulani wan khali'u minal intisabi limadhabil fulani hina idin nakulu nahnu muslimun. Beliau mengatakan gampang urusannya, tapi kalian harus meninggalkan semua penisbatan diri kepada kelompok fulan, kelompok alan, ya madhab fulan, madhab alan, itu semua harus tinggalkan semua. Maka kita bisa semuanya menjadi muslim. Apa maksudnya di sini? Ya. Tinggalkan yang namanya barakallahu fikum penisbatan diri kepada Asy'ariyah, Qullabiyah, Jahmiyah, Rafidhah, Khawarij, barakallahu fikum. Ya, ormas ini, ormas itu, barakallahu fikum. Tinggalkan itu semua. Gak pakai yang seperti itu semua. Kalau semuanya gak pakai, sepakat kita semua muslim. Gimana? Paham sini maksud kalam beliau? Iya. Kalau semuanya melepaskan, iya, nama-nama yang seperti itu, oke, kita semua sepakat ana muslim. Paham sini? Paham. Jadi alasan barakallahu penamaan salaf atau salafiyun yang diinginkan oleh mereka para ulama adalah untuk tamayyuz. Ya. Untuk barakallahu membedakan diri. Memperjelas barakallahu kepada kaum muslimin. Ya. Mana di kalangan mereka yang memang benar-benar barakallahu berpegangan dengan apa yang ada padanya Rasul dan para sahabat, dan mana yang tidak. Naam, di zaman barakallahu fikum Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya menisbahkan diri kepada muslim, muslimah. Karena memang pada saat itu barakallahu fikum, ya, pemikiran-pemikiran sesat, ya. Baik, tidak berkembang dengan pesat. Walaupun sudah ada, tapi tidak teranggap, tidak memiliki apa? Taring, tidak memiliki kekuatan. Semuanya punya hanya punya satu nama muslim. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, barakallahu fikum, pemikiran-pemikiran yang menyimpang tadi, ya, karena memang barakallahu fikum ketika Islam itu semakin meluas, memang cukup banyak sisi positifnya, tapi juga tidak menafikan sisi negatifnya. Orang-orang yang menanamkan rasa benci terhadap Islam itu cukup banyak, yang dendam. Ya. Dari kalangan Majusi, dari kalangan Nasrani, dari kalangan Yahudi, itu dendamnya kepada Islam apa? Luar biasa. Yang saat itu barakallahu fikum mereka tidak berkutik. Ya, untuk barakallahu fikum mengalahkan Islam, maka mereka berusaha merusak dari dalam. Antum biasanya semua pemahaman-pemahaman sesat itu kembalinya kepada barakallahu fikum orang-orang yang sakit hati dengan Islam. Rafidhah kembali kepada pemahaman Majusi. Barakallahu fikum. Iya. Jahmiyah, Qullabiyah, itu kalau enggak kembali kepada Yahudi, Nasrani. Atau mayoritasnya kembali kepada Yahudi, barakallahu fikum. Baik. Jadi seiring dengan memang berkembangnya Islam, barakallahu fikum banyak ya negeri-negeri yang takluk barakallahu fikum pada Islam, tapi juga cukup banyak iya musuh-musuh yang mendendam, yang berusaha untuk merusak Islam dari dalam itu sendiri barakallahu fikum. Nah, seiring dengan perkembangan tadi barakallahu fikum berjalannya waktu semakin jauh dari sumber yang murni, mulailah pemahaman-pemahaman sesat tadi berkembang dan memiliki taring dan kekuatan. Sehingga barakallahu fikum tersamarkan karena semua mereka mengaku sebagai muslim. Tapi tidak tahu mana muslim yang memang sesuai dengan zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslim yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya barakallahu fikum pada saat itu Iya, para ulama memunculkan yang namanya nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan mereka berkumpul di atas sunnah dan tersebut. Seiring dengan perjalanan waktu, barakallahu fikum, banyak yang mengklaim nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Asy'ari mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kullabiyah mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum, Khawarij juga mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngaku semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dibiarkan nama begitu saja, kaum muslimin juga bingung. Eh, mana ini yang benar? Barakallahu fikum. Ya, maka di barakallahu fikum munculkanlah nama salafi. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga barakallahu fikum, nama salafi ini selain dia merupakan bentuk ya dalam atau metode dalam memahami agama, nama salaf juga barakallahu fikum berfungsi sebagai apa? Tamayyuz. Ya, membedakan antara yang barakallahu fikum ahlus sunnah dan yang bukan. Sebenarnya barakallahu fikum, nama salafi ahlus sunnati wal jamaah, kemudian ta'ifatun mansurah, iya, kemudian al-ghuraba, itu sama. Iya, maksudnya sama satu. Dan semuanya datang keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penamaan tersebut. Barakallahu fikum. Ya, sehingga demikian, ketika ada yang bertanya kepada kita, kenapa harus pakai nama salafi, kenapa enggak pakai nama muslim, kenapa enggak ditinggalkan saja, jawab dengan jawabannya Syekh Al-Albani. Ya, gampang, kita bisa ya menggunakan penisbatan tersebut, tapi dengan syarat semuanya juga harus meninggalkan label-label yang ada. Ya, kosongan kita muslim semuanya gitu ya, akan bersatu. Barakallahu fiik. Wallahu taala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu barakallahu fiik.